Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mugi-mugi yang sehat, awet sehatnya ila yaumil qiyamah. Yang sakit semoga dapat kesembuhan secepat-cepatnya dan tidak sakit setelah itu selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah ini sudah masuk musim penghujan. Ya, alhamdulillah jam segini hujannya bersahabat berhenti. Tadi hujannya sebelum pengajian. Mohon maaf kalau ada suara yang kurang nyaman, teman-teman di belakang lagi pada ngecor, menyelesaikan, menuntaskan pengerjaan pengecoran yang belum selesai. Insya Allah nanti hari Ahad akan dilanjutkan lagi ngecor berjamaah. Ya, ngecor berjamaah. Kita akan belajar, tapi nyantai sebelum belajar. Insya Allah waktunya panjang. Ini sekarang baru jam 8.22. Kita akan sama-sama belajar sampai jam 22.00 alias jam 10 malam ya. Insya Allah sebelum kita lanjutkan, semua handphone harap di silent dulu. Saya juga cek handphone saya ini, takut kalau lupa ya. Semua handphone harap di silent. Kemudian siapkan yang harus disiapkan. Terutama kita siapkan hati kita untuk minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ilmu itu sesuatu yang membedakan manusia dengan yang lain. Jadi manusia kalau gak punya ilmu, ya dirinya dengan makhluk Allah yang namanya binatang itu hampir sama. Bukan saya katakan sama dengan binatang, hampir sama. Maksudnya hampir sama bagaimana? Bisa jadi manusianya itu lebih jelek daripada binatang. Ya, lebih jelek daripada binatang. Contoh, dalam sejarah perkambingan dan perkebauan, kira-kira ada enggak kambing tahu-tahu jadi penjahit kambing? Penjahit pakaian kambing itu ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Jadi kambing itu mulai lahir sampai mati jadi bangkai tetap telanjang. Ya tetap telanjang. Yang namanya kerbau dari lahir sampai nanti mati ya tetap telanjang. Yang namanya kuda yang indah begitu dari lahir sampai mati ya tetap telanjang. Lain dengan manusia. Manusia itu lahirnya telanjang. Lahirnya telanjang, tapi dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya ilmu. Dengan ilmunya itu dia ngerti, "Oh, saya harus nutup aurat saya." Maka dia pun dikasih oleh Allah bekal. Kira-kira apa yang digunakan untuk nutup aurat? Maka ditemukan kain, terus ada yang diberi keahlian jahit. Saya mau nanya, apakah semua bisa jahit? Enggak gitu ya. Walaupun dikasih malnya, itu bisa jadi satu ini kalau jahit bentuknya bisa macam-macam ini. Ya bisa belok-beloknya itu enggak bisa bagus gitu ya. Tapi kalau yang punya ilmunya bisa jahit dengan bagus, kemudian dipakai. Orang itu orangnya sama, bajunya beda, gantengnya lain. Orangnya sama, bajunya beda, itu gantengnya bisa lain. Orangnya sama, bajunya beda, cantiknya juga bisa lain. Nah Allah kasih ilmu, sehingga beda dia. Oh yang pakai pakaian ini manusia. Sehingga kalau ada orang itu kok jalan-jalan gak pakai pakaian, nah itu mirip hewan gitu ya. Artinya akalnya tidak berfungsi ilmu. Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya setinggi-tingginya, melebihi derajatnya para malaikat yang dekat dengan Allah. Sehingga ketika Nabi Adam baru dimunculkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah, Saat itu iblis yang udah kurang lebih 1000 tahun mimpin malaikat. Iblis itu mimpin malaikat kurang lebih 1000 tahun. Kira-kira perjuangannya biasa atau luar biasa? Perjuangannya luar biasa. Mondar-mandir tuh yang namanya iblis di alam malakut itu mondar-mandir, apal dia tuh. Ya, bukan cuma alam dunia, alam langit iblis itu sudah hafal. Long kerjanya iblis mimpin malaikat. Bukan dia bekerja bersama malaikat, di atasnya mimpin para malaikat. Lah kok tiba-tiba iblis yang udah punya derajat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala diinstruksikan, dikasih perintah usjudu li adama. Wahai iblis, wahai malaikat, kalian semuanya sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Saat itu malaikat semuanya sujud. Illa iblis yang tidak mau sujud. Dari semua yang dapat perintah Allah tadi, malaikat mau, ada kelompok yang tidak mau sujud, yaitu kelompok iblis. Dia tidak mau sujud. Kenapa? Karena iblis merasa makhluk yang baru diciptakan ini belum punya andil. Makhluk yang baru diciptakan ini belum punya kerja. Makhluk yang baru diciptakan ini belum punya prestasi. Makhluk yang baru diciptakan ini belum kelihatan kira-kira masa depannya bagaimana. Makhluk yang baru diciptakan ini belum kelihatan kehebatannya seperti apa. Sedangkan saya iblis merasa bahwasannya udah ribuan tahun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa sudah mengenal alam malakut. Iblis merasa dia sudah mimpin malaikat. Iblis merasa dirinya punya banyak prestasi, udah hebat dia. Maka iblis tidak mau sujud, merendahkan dirinya kepada makhluk yang namanya manusia, dan manusia itu namanya Adam alaihissalam. Iblis tidak mau. Kenapa? Ya tadi ini enggak cetho, ini enggak jelas ini. Prestasinya belum ada. Apa kira-kira kerjanya? Kok saya disuruh sujud? Iblis enggak mau. Hasilnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pun Allah membuktikan kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Allah memanggil malaikat. Malaikat diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang udah hidup ribuan tahun ternyata enggak ngerti. Coba misalnya jenengan udah hidup di Solo sekitarnya 60 tahun. Terus saya ambilkan satu barang dari Solo. Ini namanya apa? Jenengan enggak ngerti. Termasuk pinter atau bodoh? Bodoh kan? Udah hidup 60 tahun di Solo kok dikasih nama satu barang yang ada di Solo ditunjukkan, ini namanya apa? Gak tahu saya. Ambilkan lagi, ini namanya apa? Gak tahu saya. Ini namanya apa? Gak tahu saya. Lah malaikat udah ribuan tahun hidup di alam malakut, ditunjukkan oleh Allah macam-macam barang. Coba kamu sebutkan malaikat. Malaikat yo gede-gede. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Benar memang engkau yang maha suci ya Allah. Kami ini yang kotor. Kami ini yang bodoh. La ilma lana. Kami enggak punya ilmu. Kami tidak punya pengetahuan. Illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi kalau enggak kamu ajarkan ya kami bodoh ya Allah. Kalau enggak kamu beritahu ya kami enggak ngerti apa. Sungguhnya engkau maha mengetahui dan engkau maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Adam. Wa 'allama Adam. Nabi Adam diajarkan oleh Allah nama semuanya. Terus suruh nyebutkan, coba disebutkan. Nabi Adam nyantai saja. Baru diciptakan, baru ada, belum berkarya, sudah ngerti semua nama yang malaikat ribuan tahun sudah ada, berkeliling ke alam malakut, malaikat tidak ngerti, malaikat tidak tahu. Di situ ada pelajaran bahwasanya kita jangan merasa jadi orang yang sudah lama melanglang buana dalam percaturan keilmuan, udah nyantri dari satu pesantren ke pesantren yang lain, udah berguru dari satu guru ke guru yang lain. Oh, udah cukup, saya lebih hebat dari dia. Dia siapa? Oh, dia itu baru jebolan pesantren setahun, baru jebolan pesantren 6 bulan yang lalu, beda dengan saya yang udah puluhan tahun. Belum tentu. Siapa tahu yang baru mungkin belajar 2 hari dikasih Allah ilmu yang kita belum pernah ngerti, kita belum pernah tahu. Makanya Rasul diperintahkan Allah satu hal saja untuk minta tambahan, waqur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Jadi minta tambahan ilmu. Ini jenengan sudah dapat tambahan minum belum? Belum ya? Sama, saya juga belum. Ya, ini saya juga belum dapat tambahan minum nih. Rupanya minumnya dalam perjalanan. Semoga ilmunya tidak dalam perjalanan. Maksudnya ilmunya udah nyampe gitu ya. Insyaallah. Nyantai. Sampai di mana tadi? Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau Nabi disuruh minta, kira-kira yang diminta ini penting atau sangat penting? Sangat penting. Lah yang nyuruh minta siapa? Yang memerintahkan Nabi untuk minta siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Lah yang memerintahkan Allah, lah yang punya ilmu siapa? Allah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Tapi Allah memerintahkan Nabi untuk apa? Minta. Jadi ilmu ini sangat mulia. Nabi tidak langsung dikasih. Ini ilmu enggak. Waqur rabbi zidni ilma. Memang Rasul dikasih ilmu sama Allah. Tapi mau tambahan-tambahan ilmu? Minta. Kamu harus minta. Ya Allah, beri saya tambahan ilmu. Saking mulianya ilmu gitu. Enggak langsung dikasih. Enggak, ilmu ini mahal. Ilmu ini mahal. Ilmu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat mulia. Sehingga Rasul yang paling dicintai Allah, yang paling disayang Allah, yang paling dimuliakan Allah, yang paling dielu-elukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikra, dan telah kami junjung setinggi-tingginya sebutanmu. Dielu-elukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun oleh Allah disuruh minta, Rabbi zidni ilma. Berarti yang diminta ini sangat berharga atau biasa? Sangat berharga. Lah coba sekarang kita perhatikan. Tiap hari kita minta ilmu atau minta duit? Jujur. Tiap hari minta ilmu atau duit dan sejenisnya? Ya, duit dan kawan-kawannya gitu kan? Minta. Minta tambah ganteng ya minta. Tambah ayu ya minta. Ya boleh, boleh gitu. Minta tambah ganteng boleh. Minta tambah ayu ya boleh. Minta punya kendaraan yang bagus ya boleh. Minta punya rumah yang mewah ya boleh. Minta hidupnya enak ya boleh. Cuman sayang, mintanya tuh kita cuman yang begitu-begitu saja. Itu tuh kecil. Itu sesuatu yang murah. Itu sesuatu yang hina. Rumah mewah, mobil mewah, wajah ganteng, wajah ayu, itu hina. Itu bagian dari dunia. Sesuatu yang sangat kecil. Sedangkan sesuatu yang dinisbatkan kepada Asma Allah Al-Alim, Allah yang maha berilmu, itu sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu yang sangat mulia, dan dicontohkan oleh Allah, Rasulku aku perintahkan untuk minta. Nah kok kita gak mau minta? Berarti kita ini termasuk pinter atau bodoh? Bodoh biasa atau pol? Pol, ngaku. Udah lebih baik kita ngaku, nyatanya begitu kan ya? Nyatanya begitu. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat, memang riwayatnya kurang kuat. Kalau ada orang yang mengkritisi hadis ini monggo, ya wajar. Riwayatnya kurang kuat, tapi cukup sebagai tambahan semangat buat kita semua. Dalam sebuah riwayat Rasul itu pernah menyatakan begini SAW. Jika matahari terbit di suatu hari, artinya setiap hari di mana matahari masih bersinar, kiamat belum datang, dunia ini masih ada. Kalau matahari enggak terbit kan berarti kiamat toh ya. Kalau matahari terbit walaupun tertutup awan kan masih terbit. Jika matahari terbit pada suatu hari dan di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan satu ilmu. Aku tidak mendapatkan tambahan satu ilmu, fama burikali. Maka di hari itu saya tidak mendapatkan keberkatan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sumbernya barokah yang sudah digrojok ilmu, yang dirinya itu seandainya tidak dapat tambahan tuh ilmunya Kanjeng Nabi sudah pol. Seandainya tidak dapat tambahan tuh ilmunya udah luar biasa. Lawang beliau udah ketemu Allah, surganya udah dimasukin, nerakanya udah dilihat, malaikatnya udah disurvei. Malaikat penjaga neraka itu udah disurvei sama Rasul, bentuknya seperti apa? Ya, yang di neraka siapa Rasul udah lihat, surga itu bagaimana? rumahnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di surga seperti apa? Rasul sudah berkunjung. Rasul sudah berkunjung, sudah tahu Rasulullah SAW, sudah ngerti yang begitu, yang full ilmunya mengatakan, andai kata suatu hari di mana matahari terbit di hari itu saya tidak mendapatkan tambahan satu ilmu, maka saya tidak mendapatkan keberkahan. Lah kalau Kanjeng Nabi sendiri yang ilmunya udah luar biasa tidak dapat tambahan satu ilmu di hari tersebut, tidak mendapatkan barokah. Lah kinten-kinten kita ini yang masih minim barokah, minim ilmu, terus gak mau nyari tambahan ilmu, kira-kira diberkati atau jauh dari barokah? Jauh dari barokah. Berarti kalau kita pengen hidup kita berkah, waktu kita berkah, harta kita berkah, ya, keluarga kita berkah, rumah kita berkah, kendaraan kita berkah, kita pengen yang melekat pada diri kita berkah, kuncinya di mana? Kuncinya di ilmu. Jadi barang siapa dia punya ilmu, keberkahan itu identik dengan dirinya. Makanya orang yang punya ilmu dikejar-kejar, dicari barokahnya. Enggak ada judulnya, ngapunten ya, sandalnya gubernur dibuat rebutan, enggak ada. Ada enggak? Paling yang megang kan ajudannya, gitu kan? Ajudannya. Tapi kalau sandalnya kiai, sandalnya ulama, sandalnya ustaz, itu baru ditaruh, orang berebutan mau mengamankan, bukan ajudannya, orang lain berebutan mau megangkan. Betul atau betul ini? Ya seperti itu. Kenapa? Karena identik dirinya ini dengan keberkatan sama. Di dirinya ada keberkahan. Kenapa? Di dirinya ada ilmu. Rasul menyandarkan atau mensejajarkan keberkahan itu dengan tambahan ilmu. Jadi yang tidak dapat tambahan ilmu tidak dapat barokah. Yang dapat tambahan ilmu dia dapat barokah. Berarti yang dia dirinya penuh dengan ilmu, dirinya penuh dengan barokah. Nah, di situ ada satu pelajaran. Ternyata malaikat sujud. Yang enggak mau sujud cuman iblis. Sujud apa di sini ta'zim? Betul-betul sujud, bentuknya ya sujud. Tapi bukan sujud penghambaan nyembah, bukan. Sujud penghormatan. Seperti kalau kita cuma enggak akan monggo sambil kita agak membungkuk ya. Monggonya apa nyembah? Bukan nyembah. Ini menunjukkan penghormatan. Ya, penghormatan. Nah malaikat semua sujud menghormati. Sujudnya malaikat ini diwariskan dari satu generasi ke generasi. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu manusia biasa, yang dia pengen derajatnya diangkat oleh Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, syaratnya satu, harus sujud kepada orang yang berilmu. Sujud bagaimana? Menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi orang-orang yang punya ilmu. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul bersabda yang artinya, hati-hati kalian terhadap keplesetnya orang yang alim. Kalau sampai ada orang yang berilmu kepleset, kepleset artinya tergelincir dalam perbuatan yang kurang pas, tergelincir pada perbuatan yang kurang pas, hati-hati kalian. Hati-hati bagaimana? Ada dua sisi makna. Salah satunya, ojo mbok rasani, jangan kamu hina, jangan kamu rasani, jangan kamu jelek-jelekan orang alim yang kepleset. Alim betul ya, kepleset. Karena kalau dia kepleset, yang bangunkan tuh langsung Allah. Orang alim tuh kalau kepleset, balik cepat. Nah kalau orang bodoh, udah julungup, gak mudeng kalau dirinya dilosor. Paham gak maksudnya? Karena orang alim itu kalau dia tergelincir, terpleset, dia tahu, wah aku jatuh, wah aku terpleset, wah aku ini luka-luka. Dia akan berusaha untuk bangun, berusaha untuk memperbaiki diri. Lainnya orang bodoh, sudah jelosor, jelungup di kubangan, dia mengatakan, wah asik keceh. Dia merasa itu permainan. Dia gak tahu kalau dirinya sedang tergelincir, tidak ngerti. Itaku. Kemudian, orang yang tidak menghormati ulama, berarti nasibnya sama dengan iblis. Karena iblis tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam, tidak mau memuliakan, tidak mau mengagungkan. Berarti ada kesombongan di dalam hatinya. Dan biasanya orang-orang yang tidak mau menghormati ulama, orang-orang yang di hatinya ada penyakit sombong. Alah, itu dia siapa? Wong biasanya teman main saya. Itu teman main saya. Ngapain sih orang sampai mencium tangannya seperti itu? Itu biasanya saya keplai itu, kecilnya saya keplai itu. Ya, ya, itu teman main saya kalau dulu waktu SMP, SMA biasa kepalanya saya jenggung itu, dung itu biasa, biasa. Ngapain orang sampai ngerebut tangannya seperti itu? Ngapain? Lebay. Ini orang sombong. Ini orang sombong. Dia tidak mau menundukkan dirinya kepada orang yang lebih alim dari dia, orang yang lebih berilmu dari dia. Sunnatullah, setiap orang yang berilmu akan dihormati oleh orang-orang yang cari ilmu. Itu sunnatullah. Setiap orang yang berilmu akan dihormati oleh orang-orang yang cari ilmu. Contoh, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, beliau butuh ilmu. Ilmu apa? Nabi. Nabi kok butuh ilmu? Ilmu yang belum punya. Lah belum punya ilmu yang bagaimana? Allah ngasih tahu. Itu ada hambaku namanya Khidir. Lebih alim dari aku. Khidir atau Khidir lebih alim dari aku. Maka Nabi Musa pun menundukkan dirinya. Langsung seketika. Saat itu juga, detik itu juga Nabi Musa nanya, ya Allah, di mana bisa saya temui yang namanya Khidir atau Khidir? Saya bisa ketemu di mana? Mau belajar. Nabi Musa aja lihat yang lebih alim dalam bidangnya, bidang yang Nabi Musa belum punya, segera menundukkan diri, tidak mengatakan, oh saya udah punya spesialis kok. Saya ini spesialis bicara langsung dengan Allah, ini gak ada yang punya nih. Kalimullah ini spesialisasi saya ini, gak ada yang punya. Udahlah, saya sudah cukup apa namanya handal di sini. Gak perlu saya belajar yang lain, gak perlu, saya udah hebat. Nabi Musa gak begitu, orang yang alim itu selalu butuh tambahan ilmu. Karena tambahan ilmu identik dengan keberkahan, dan ilmunya semakin nambah, barokahnya nambah, rahmatnya nambah, dekatnya juga nambah. Orang jalan kepada Allah itu berjalan dengan ilmu. Ngapunten, sholat sama sholatnya. Sholat sama sholatnya. Yang buat orang sholat jejer. Sama-sama sholat, berdampingan. Yang satu dekat dengan Allah, yang satu kok kurang dekat dengan Allah. Apa yang membedakan? Ilmunya. Jadi yang bedakan ilmunya. Sama sholatnya, gerakannya sama. Kalau perlu dihitung, ini berdirinya 2 menit, yang ini juga 2 menit. Rukuknya bareng, ada imam yang ngomandu kok. Allahu Akbar bareng, ya Allahu Akbar. Iktidalnya bareng, sujudnya ya bareng, salamnya ya bareng. Tapi kok deketnya sama Allah gak bisa bareng ya. Deketnya kok beda ya. Dari mana? Dari kualitas ilmu yang ada dalam hatinya. Semakin banyak ilmunya, ya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Nabi Musa karena haus sama ilmu, ya nanya dengan merendahkan diri, di mana bisa saya temukan Khidir? Dikasih tahu sama Allah alamat, ngapunten, itu alamat paling jelimet yang pernah saya temui. Alamat yang enggak masuk dalam akal itu. Enggak masuk akal bagaimana? Allah tuh ngasih alamat kepada Nabi Musa, alamat mustahil. Alamat yang mustahil judulnya. Artinya mustahil bisa kamu temui, sebetulnya begitu. Diuji, Nabi Musa tuh diuji. Ngasih alamat kok judulnya begini, bawa ikan asin yang udah mati, susuri tepi laut, kalau ikan itu hidup di situ kamu temukan Khidir. Pertanyaan saya, ada enggak judulnya ikan mati hidup lagi? Enggak ada kan? Jadi pertama kali yang diuji sama Allah logikanya, akalnya. Ini dikasih petunjuk sama Allah yang dipakai akalnya atau imannya. Nah, kebanyakan orang itu ngeyel yang dipakai akalnya. Nah untuk dapat ilmu harus merendahkan diri. Akal kamu buang dulu, nurut sama yang ngasih petunjuk. Jangan andalkan akal kamu, ilmu kamu, kehebatan kamu, buang semua itu. Dalam kisah Nabi Musa cari ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam, nomor satu diperintahkan Allah buang akalnya dulu, dalam arti buang ilmunya, buang pengertiannya, buang kehebatannya, buang itu dulu. Isyarat untuk kita ya, seperti itu. Dikasih ikan mati suruh bawa. Nanti kalau hidup di situ, kamu temu Khidir. Kalau untuk ukuran manusia normal, manusia biasa, jawabannya bagaimana ini? Kapan uripe? Betul kan? Kapan uripe? Kapan akan hidup? Tiwas capek. Ini suatu yang sia-sia. Perjalanan yang enggak akan ada berhentinya. Ngenteni iwak mati urip meneh. Nunggu ikan mati hidup lagi. Ini perjalanan yang sia-sia. Kapan ya Allah? Mesti nanya. Di mana ya Allah akan hidup? Kapan? Tapi Nabi Musa enggak pakai ininya, enggak. Karena beliau sudah didirik Allah untuk pakai ini loh. Bukan sakitnya itu di sini, bukan ya. Al-iman hahuna. Iman itu ada di sini, di dada sini. tempatnya iman, tempatnya ilmu, tempatnya nur, semua ada di dada. Seperti lambang negara kita Garuda Pancasila itu, semua sila letaknya di dada, dan sila pertama yang bintang bergejora, ketuhanan yang Maha Esa, letaknya di tengah-tengah dada. Di sini tempatnya ilmu, di dada nih. Ini tempatnya ilmu. Maka Nabi Musa pun ketika disuruh mukulkan tongkatnya ke laut, jadi pukulkan, tidak banyak nanya. Ini dikejar Fir'aun loh, ya Allah, tentaranya banyak, depan lautan, masa tongkat dipukulkan ke air, jadinya apa? Enggak nanya. Yang dipakai iman, pukulkan, selesai, laut terbelah. Allah nyuruh lagi, bahwa ikan aslinya bawa, yang dipakai iman, dengan merendahkan diri. Hasilnya, ketemu tuh, di suatu tempat, ikannya hidup lagi, ikan mati hidup lagi. Akhirnya ketemu Nabi Khidir. Begitu ketemu, pertemuannya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan bagaimana? Lawang baru ketemu kok Nabi Musa disuruh pulang. Udah, pulang. Kamu gak bisa sabar lah. Kamu gak bisa sabar, kamu belajar sama saya gak bisa sabar, pulang saja. Bisa jenengan bayangkan, udah jalan capek. Perjalanan panjang. Nabi Rasul yang makomnya tinggi sekali. Wong Rasul pun mengatakan, Rasulullah SAW menyatakan, jangan kamu bandingkan aku dengan Musa. Itu Rasul kan merendahkan diri ya. Jangan kamu bandingkan aku dengan Musa. Itu nanti ketika sangkakala ditiup, semua orang itu kan mati. Ya, semua orang mati. Terus ditiup lagi semua orang hidup. Aku tidak tahu mana yang lebih dahulu hidup, aku atau Musa. Karena aku lihat Nabi Musa udah bergelantungan di arsy. Ketika aku hidup, aku lihat Musa udah bergelantungan di arsy. Nabi Musa yang derajatnya sangat tinggi itu, yang sangat tinggi, tidak mengatakan, aku nih Musa loh, aku Musa. Kamu belum tahu saya ini siapa, saya Musa. Enggak begitu. Dikatakan oleh Nabi Khidir, kowe ora iso sabar, awakmu ora iso sabar. Kamu enggak mungkin bisa sabar. Ini kan wataknya Nabi Musa langsung disemet sama Nabi Khidir. Ya, wataknya Nabi Musa langsung disemet. Kamu enggak bisa sabar sama saya. Maka Nabi Musa tidak marah. Tidak kemudian, ya wes lah, ngapain belajar sama guru seperti ini? Belum apa-apa, udah bergaya. Ya wes tak mulih wae. Enggak begitu. Oh, namanya betul-betul cari ilmu. Coba kalau saya praktek begini, entek nih yang ngaji di sini nih. Mbak datang ke sini, Bib mau ngaji, mulih kamu. Aku ora butuh awak, mulih minggat. Langsung wah, Habibie gendeng sojo ngajaran kono. Kacau nih kalau dipraktekkan kepada masyarakat umum. Tapi ini fragmen di Al-Quran, di Al-Quran. Orang cari ilmu tuh syaratnya satu, niru akhlaknya malaikat tunduk, niru akhlaknya malaikat sujud, niru akhlaknya malaikat merendahkan diri, niru akhlaknya malaikat butuh, niru akhlaknya Nabi dan Rasul merendahkan diri, niru akhlaknya Nabi dan Rasul sabar. Nabi Musa yang seperti itu langsung menjawab, ya udah. Hal attabi'uka, gini sajalah. Kalau enggak boleh belajar secara khusus, engkau anggap aku tidak bisa sabar nanti kalau belajar sama dirimu, begini saja. Boleh enggak saya tak ikut kamu? Ikut di sini bukan cuman ikut tangan kosong. Karena bahasa hal attabi'uka itu kalau dalam dunia persantrian, dunia ulama, dunianya orang soleh, itu bahasa Jawa ngengir. Ngenger, boleh tidak saya ngenger sama kamu? Ngenger itu kalau dalam bahasa Indonesia, boleh tidak saya ikut kamu setiap hari dalam semua aktivitasmu membantu dirimu. Kalau bahasa rada kasar, tak jadi baturmu itu ora. Saya mau jadi pelayanmu yang mendampingi dirimu kemanapun kamu pergi, asisten gitu ya. Asisten kan bagus gitu ya. Tapi ini asisten yang melayani dan ikut kemana-mana. Boleh tidak? Kalau boleh, nah, baik menawa rodok lego kamu nanti, rodok lego, kamu agak enak hati kamu, kamu berkenan, tolong ya saya diajari, tidak ketang dikit-dikit. Apa yang Allah berikan pada kamu, tolong saya diajari. Boleh. Nabi Khidir mengatakan, boleh. Syaratnya ada. Apa syaratnya? Tapi dikatakan, tapi gue tetap resto sabar. Syaratnya, jangan nanya apapun yang saya lakukan kecuali sampai nanti saya yang ngasih tahu. Ayo, ini syarat yang gampang atau susah ini? Kalau yang dilakukan itu wajar semua, enggak bakal nanya kan? Tapi kalau dilakukan tidak wajar, nanya atau enggak nanya? Nanya. Oh, ini kelasnya kelas Nabi Musa loh ini. Kelas Nabi Musa. Dan ternyata Nabi Khidir melakukan semua yang dilakukan enggak ada yang wajar. Miturut ilmunya Nabi Musa alaihissalam, enggak ada yang wajar. Lawang mau nyebrang ke laut, ayo. Ya, padahal Nabi Khidir itu kalau mau jalan di atas air bisa ya. Bisa, tapi ya enggak pamer. Ayo jalan di atas air, enggak. Itu ada biar orang lihat semua, oh, enggak gitu. Jadi enggak ada judulnya Nabi, Rasul, Wali itu pamer-pamer apa namanya? Karomah itu enggak ada. Jadi kalau ada orang suka pamer-pamer karomah gitu, itu ciri-ciri kebanyakan palsu. Kebanyakan palsu. Karomah itu muncul saat dibutuhkan. Kepepet baru muncul. Kecuali orang-orang tertentu. Kecuali orang-orang tertentu. Jadi bukan pamer. Karena keramatnya kebanyakan. Nah itu ada. Jadi keramatnya kebanyakan gak bisa diempet tuh muncul-muncul-muncul. Sebab yang dihadapi orang-orang yang gak percaya. Kumpulannya itu orang gak percaya. Makanya ditunjukkan sama Allah. Ditunjukkan sama Allah untuk merubah orang-orang tersebut. Tapi kalau kemudian punya dikit dipamer-pamerkan, nah ini ciri-ciri orang yang enggak asli, tapi palsu. Kalau bahasa Indonesia tong kosong berbunyi nyaring. Biasanya seperti itu. Nabi Khidir itu bisa jalan di atas air. Lawang rumahnya laut. Nabi Khidir itu rumahnya laut. Mau nyari harus jalan di tepi laut. Seperti itu, rumahnya laut. Tapi begitu mau nyebrang laut, ada kapal. Nabi Musa diajak naik kapal. Cuman enggak punya uang. Lah di sini menariknya, Nabi Khidir itu pergi enggak pernah bawa bekal. Sanggup niru? Sanggup niru? Enggak sanggup kan? Kita jujur aja, kita ini belum makomnya, jangan bergaya. Sanggup, tawakal. Tapi mikir. Gua terus entuk mangan nganggo apa ya duitnya ya. Nanti siang makan pakai apa? Ini belum tawakal, itu makom namanya orang takut enggak punya duit. Ya, kepepet gak punya duit, terus jalan tanpa duit, tapi takut gak punya duit. Jalan, gak punya uang. Nabi Musa juga sama, gak punya uang. Naik kapal. Harapannya ini tadi ada kapal yang mau apa namanya, nampung gratis. Dari sekian banyak kapal ada satu. Silahkan, boleh naik, boleh. Orangnya baik yang punya kapal. Di situ ada pelajaran. Kita itu kalau lihat orang gak punya duit, kita ditunuti ya. Walaupun kapal kita bagus, kendaraan kita bagus, monggo silahkan naik. Itu kendaraannya bagus, kapalnya cakep, gitu. Kapalnya bagus, silahkan nih. Gak bawa apa-apa, tidak bawa apa-apa. Mestinya kalau dua orang naik kendaraan yang bagus, itu kan tarifnya lumayan mahal ya. Kalau dinaik orang lain kan mesti menguntungkan. Tapi kenapa orang ini kok dia mau menampung dua orang yang tidak dia kenal dan tidak bawa duit? Karena yang punya kapal orangnya bagus, nahkodanya baik. Di situ kisah ini ada pelajaran tentang kedermawanan. Jadilah orang yang lomo, orang yang dermawan. Semua jangan dihitung pakai duit. Bisnis, tapi jangan dihitung semua pakai duit. Punya warung, bayar. Kalau lihat ada orang kok susah, suruh makan gratis sih gitu ya. Tapi jangan semua. Belum makomnya, belum ha? Makomnya. Oh kelihatan, oh yang ini modelnya wajah-wajah ini bingung nih bayarnya gimana. Udah mas, hari ini kamu gratis ya. Yang lomo dikit gitu ya. Di orang-orang tertentu. Hasilnya, begitu kapal ini jalan, Nabi Khidir melakukan suatu perbuatan yang buat Nabi Musa tercengang. Kenapa? Wong kapal ini kapal istimewa, spesial, bagus. Lah kok tambah kapalnya dirusak? Pakai kapak tuh. Kalau bahasa Jawa dipeceli gitu ya. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa yang dipeceli ini? Hah? Dipukul pakai kapak. Dikampaki ya, bukan, itu minyak nanti ya. Pakai kapak ini di apa? Dilukai. Di apa? Dibacok. Just pokoknya dipukulin pakai kapak sampai rusak gitu kan. Ya dipukul pakai kapak sampai rusak. Nabi Musa nanya, kamu nih gimana? Ini orang satu yang punya kapal udah baik, kapalnya bagus. Kok kamu rusak, kenapa? Mereka kasih tahu jangan nanya. Nekat nanya. Nabi Musa, oh iya, maaf. Saya lupa. Ini kisah kalau saya lanjutkan panjang. Ya, kalau saya lanjutkan panjang dan lebar. Tapi di situ ada pelajaran kan, terakhirnya kapal ini justru selamat. Kenapa? Karena di sana di pelabuhan tempat kapalnya akan berlabuh, ada raja yang zalim. Raja zalim ini kalau lihat kapal yang bagus disita, diambil untuk dirinya. Nah kapal ini sangat bagus, Nabi Khidir pengen balas jasanya. Bagaimana caranya? Dirusak dikit, biar rajanya gak suka. Oh, ini kapalnya cacat tuh, rusak seperti ini, lolos, tidak akan disita oleh raja yang zalim tadi. Sehingga dengan begitu Nabi Khidir sudah membalas jasa orang yang berbuat baik kepadanya. Di sini ada pelajaran, kalau kita mau sedekah, ngangkut dua orang diganti oleh Allah, kapalmu tidak jadi disita. Padahal satu kapal kalau disita itu ratusan juta kalau sekarang. Paham? Mungkin tiketnya orang cuma 50 ribu kali 200 ribu, ngangkut 100 ribu, 100 juta selamat. 200 juta selamat. Selamatnya gara-gara apa? Gara-gara yang punya kapal mau sedekah. Ini dari sisi sedekah ada seperti itu. Pernah dibahas kisah ini dari sisi sedekah? Belum. Sama, juga malam hari ini saya baru bahas. Wa qur rabbi zidni ilma. Kita kalau minta sama Allah ya dikasih tambahan tambahan ilmu. Nah, ini ilmu. Ilmu itu yang dikejar semua nabi, rasul dikejar. Karena memang syarat kedekatan dengan Allah dengan ilmu. Liya'rifuni liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Dan menyembah aku itu dengan apa? Dengan ilm, dengan ilmu. Semakin nambah ilmunya semakin bagus. Makanya majelis ini saya dirikan. Jadi majelis Ar-Raudhah itu didirikan bukan untuk apa-apa. Kalau baca jaket-jaketnya teman-teman itu Ar-Raudhah atau di websitenya Ar-Raudhah gitu kan ya, mesti ada tulisannya pelabuhan hati para penuntut ilmu atau pelabuhan hati penuntut ilmu. Tempat ini saya dirikan untuk pelabuhannya orang-orang yang mau cari ilmu. Jadi cita-cita saya itu suatu saat nanti kalau orang-orang yang ada di Solo atau dimanapun lewat Solo pengen dapat tambahan ilmu, mampir ke Raudhah. Pengen cari ilmu, mampir ke Raudhah. Itu cita-cita saya. Entah kapan bisa terwujud. Tapi ya semoga itu bisa terwujud insya Allah. Kenapa? Karena makam ilmu ini makam yang paling tinggi. Tidak ada makam yang lebih tinggi. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi. Tidak ada derajat yang lebih tinggi. Nah kalau kita bekerja untuk ilmu, maka ilmu akan bekerja untuk kita. Kalau kita bekerja untuk ilmu, maka ilmu akan bekerja untuk kita. Makanya gak ada judulnya, orang yang ngabdi kepada ilmu sengsara, gak ada. Siapa melayani ilmu, akan dilayani ilmu. Siapa yang ngabdi kepada ilmu, dia akan, ilmu akan menjadi abdinya. Ilmu akan menjadi abdinya. Contoh, dalam sebuah riwayat dikatakan, semua binatang yang ada di perairan memintakan ampun buat orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu. Ikan-ikan di laut sampai istighfar mintakan ampun. Ini kan berarti ikan-ikan itu jadi abdinya orang-orang cari ilmu. Jenengan di sini mungkin kita nyantai, ya sumuk, ya kesemuan gitu kan, haus ya kehausan, mendengarkan seperti ini saya ngomong ya ngomong. Itu ada ikan-ikan yang enggak boleh diam sama Allah, mintakan ampun tuh yang lagi belajar dan lagi ngajar, mintakan ampun. Diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ngabdi kepada ilmu. Makanya majelis ini fokusnya cuma satu, tempat untuk cari ilmu, untuk nambah ilmu, untuk menyebar luaskan ilmu. Dan kelemahan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, masyarakat umum, ibadahnya, amaliahnya bagus. Tapi kadang belum ngerti sumber-sumber hukumnya. Landasan ilmunya itu belum tahu. Contoh misalnya, mapati, mitoni, bancai gitu kan ya. Itu kan diamalkan semua kan. Bancai, bancaan, berkatan, syukuran gitu kan. Pindah rumah, syukuran. Naik jabatan, syukuran, selamatan. Iya kan? Hamil 4 bulan mapati, hamil 7 bulan mitoni. Kadang enggak ngerti landasan hukumnya sehingga dituduh sama orang-orang, "Oh, ini bid'ah, ini enggak ada tuntunannya. Oh, ini sesat, bla bla bla." Ketika dikatakan begitu mumet. Oh, iya. Ojo-ojo ki dosa, jangan-jangan ini dosa nih. Oh, jangan-jangan saya masuk neraka ini. Akhirnya enggak berani mapati, enggak berani mitoni. Dia enggak berani lagi bancaan, buat tumpengan enggak berani. Itu apa itu, Rasul enggak pernah buat tumpengan. Terus wah, itu nasi kuning dibuat seperti gunung kok diiris, itu maksudnya apa gitu kan. Ya kakan mikir, sego diiris ya wis ya padha wae to biasa. Yang namanya mau makan ya dicidok kan gitu selesai to ya. Kadang orang itu terlampau di apa namanya? Dramatisir gitu ya. Begini-begini dan lain sebagainya. Kalau kita punya ilmu aman, enak gitu. Jawabnya juga enak, melakukannya juga nyantai, enggak perlu sampai ketakutan yang luar biasa dan ditakut-takuti enggak takut. Ngerokok loh, ngene-ngene ngerokok ya begini beta ini begitu sesat. Hah? Apa Mas? Ini sesat. Jangan begitu kok. Dudu wong iki bodoh iki. Mosok ana wong maca surat Yasin kok sesat. Ini bodoh nih orang ini, bodoh. Apa Mas? Sesat neraka. Ini lebih hina daripada orang yang zina. Hah? Oh, berarti gendeng nih wong iki. Udah ya. Nyantai, kenapa? Dirinya penuh dengan ilmu. Nah kalau kita enggak godok diri kita, keluarga kita, teman-teman kita dengan ilmu, ya lama-lama ya digilas. Lama-lama digilas, habis itu. Enggak ada lagi tuh yasinan, tahlilan, sholawatan, mapati, mitoni, ziarah kubur, entek itu nanti. Kenapa? Karena muncul orang-orang yang baik, tapi karena kurang ilmu jadi takut, akhirnya diisi ilmu yang enggak pas, jadinya orang yang seakan-akan berilmu, tapi bodoh. Bisa dipahami? Saya, insyaallah demikian. Ini mukaddimah, alhamdulillah sudah sekitar dari 22 tadi, sekarang udah jam 9 lewat 2 menit. Yang di sini kurang 2 menit, ya. Kalau tadi saya bicara berarti kalau 22 itu tadi bukan 22, itu dikurangi ditambah 2 menit, 3 menit. Sudah setengah jam lewat, setengah jam lewat. Sudah masuk materi belum ini? Belum. Lah tadi ini ngapain? Mukaddimah. Ya monggo diunjuk. Diajak ngaji gini senang. Senang. Nah, itu ciri-ciri orang yang mewarisi ilmunya malaikat itu. Karena malaikat itu senang cari ilmu. Kalau ada orang enggak senang cari ilmu itu mewarisi iblis. Paham ya? Suruh tunduk sama ulama enggak mau. Nah, itu ciri-cirinya iblis. Kalau suruh hormat ulama enggak mau, ciri-cirinya iblis. Kalau senang sama ilmu, ciri-cirinya malah ekat. Karena malaikat tuh seperti laron gitu. Kalau kena cahaya datang gitu. Lah orang cari ilmu begitu. Begitu ada ilmu, dia akan datang. Seperti itu. Malaikat begitu lihat kerumunan orang cari ilmu, malaikat juga berdatangan. Bukan cuma malaikat, jin dan lain sebagainya. Makhluk Allah yang tidak terkira, karena makhluk Allah itu yang kelihatan sama yang tidak kelihatan, sama yang belum kelihatan itu banyak sekali. Bedanya yang gak kelihatan sama yang belum kelihatan apa? Ada bedanya. Nanti kalau diterangkan terlampau panjang dan terlampau lebar. Pokoknya begitu saja ya. Makhluk Allah itu tak terkira. Yang kita tahu itu apa tuh? Apa yang kita tahu? Lawang Ya'jud wa Ma'jud aja sampai sekarang kita belum ngerti khilaf. Itu Ya'jud wa Ma'jud yang udah jelas ada namanya. Lah jenis-jenis cacing di dalam tanah yang belum ada namanya itu kira-kira berapa? Sudah digali semua tanah, sudah ketemu semua jenis cacing, sudah dipeta-petakan, ini cacing ini, cacing ini, cacing ini. Cacing itu ukuran dari yang gede sampai yang enggak kelihatan mata itu ada itu. Lah makhluk Allah semua itu hidup. Semua itu ada fungsinya. Semua itu ada tujuan dia diciptakan untuk apa? Semua itu enggak ada yang diam, semuanya bergerak dan bekerja. Untuk apa? Untuk manusia. Untuk manusia, karena semuanya diciptakan oleh Allah untuk menyenangkan manusia. Manusia itu makhluk yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga itu diciptakan untuk kita-kita ini kok. Yes, awak dhewe iki sing melek-elek iki. Yo dikasih Allah tempat yang bagusnya luar biasa namanya surga yang enggak pernah dilihat mata, didengar telinga juga enggak pernah keindahannya. Ya, hati bayangkan aja juga enggak bakal nyampe itu seperti apa. Melihat gak pernah kok, bayangkannya terus piye. Apa yang kita bayangkan itu suatu yang pernah kita lihat. Ada sampelnya kita bisa bayangkan. Ada contohnya bisa bayangkan. Nah, kalau contohnya gak ada terus membayangkan bagaimana? Dengar juga gak pernah, bayangkannya seperti apa? Yang gak bisa. Tidak bisa direka-reka, gak bisa dibayangkan karena keindahan surga luar biasa. Lah kok orang-orang seperti kita ini yang disuruh masuk sama Allah Subhanahu wa taala. Bejonya seperti apa kita ini? Makanya Allah mengawali wahyunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jelas? Nah kita akan bahas bersama setelah kita minum minuman masing-masing. Monggo diunjuk. Oh, Tego ngomong sudah habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jumat yang lalu kita udah bahas bukan lagi sekilas, sekilat. Cepet tepol, dikit, sangat sedikit tentang kebesaran asma Allah. Jadi nama Allah itu nama yang mencakup semua nama Allah. Semua nama Allah yang kita kenal, kalau kita mengucapkan Allah berarti semuanya ada di situ. Baik itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memberi, Maha Lembut dan lain sebagainya, semua ada di dalam nama Allah. Jadi dalam Allah itu ada nama Allah yang lain semuanya. Nah terus setelah Allah, nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Seterusnya gitu kan? Ternyata setelah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari 99 nama Allah ini cuman 3 nama ini yang dimunculkan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini dimunculkan 2 kali. Dimunculkan 2 kali. Ada apa? Hikmahnya apa? Kenapa suratul Fatihah itu diawali dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Hikmahnya apa? Pertama-tama yang perlu kita ketahui, Ar-Rahman Ar-Rahim itu asal katanya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia asal katanya rahmat. Rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Ar-Rahman yang meluap kasih sayangnya. Jadi yang kasih sayangnya meluap-luap. Pol kasih sayangnya. Ar-Rahim yang sangat penyayang kepada orang-orang tertentu. Kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau Ar-Rahman, Allah yang sangat menyayangi dengan luapan kasih sayang yang luar biasa kepada seluruh ciptaannya. Ciptaannya yang dablek, ciptaannya yang jengkelkan, ciptaannya yang zalim, ciptaannya yang kafir. Yang kafir kepada Allah, yang Allah ciptakan terus kafir sama Allah. Allah ciptakan terus zalim kepada Allah. Allah ciptakan gak nurut sama Allah. Itu Allah sayang sekali kepada ciptaannya tersebut. Ciptaannya yang namanya manusia maupun bukan manusia. Yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Disayangi semua oleh Allah. Nah Ar-Rahman itu sifat Allah yang menyayangi seluruh makhluknya. Gak peduli dia mau taat ataupun dia tidak mau taat. Semua disayangi. Makanya kita lihat orang kafir kok bisa ketawa-tawa ya. Orang kafir kok bisa dapat duit banyak ya. Orang kafir kok bisa seneng-seneng ya. Oh nyata-nyata merangi Allah, musuh Allah. Kok bisa seneng-seneng ya, kok bisa sukses. Kenapa? Namun Allah tuh kalau udah nyayang gak pilih kasih. Allah kalau udah nyayang gak pilih kasih. Pokoknya mau muslim, mau kafir semua disayang sama Allah. Cuman ada batasannya. Di dunia. Jadi Ar-Rahman ini Allah nyayangi. Ya saya sayangi kamu. Kamu butuh duit kasih. Malaikat kasih duit kasih. Walaupun kafir kasih. Yang mabuk kasih. Kasih di dunia. Tak kasih kamu di dunia. Tapi begitu pindah alam akhirat rasa no. Gak berlaku lagi nih. Kasih sayangnya yang meluap-luap ini tidak berlaku untuk orang yang kafir kepada Allah. Di akhirat gak berlaku. Untuk orang yang zalim di akhirat gak berlaku nih. Kasih sayang Allah yang meluap-luap tidak akan diberikan kepada orang yang zalim tadi. Gak berlaku. Nah, sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang berlaku di dunia dan di akhirat untuk kalangan khusus. Siapa itu? Untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Untuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Untuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Di dunia disayang, di akhirat disayang. Makanya orang-orang yang masuk agama kita, masuk agama Islam oleh Allah itu dengan kasih sayangnya yang sifat Ar-Rahim akan diselamatkan, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tuh akhirat akan aku berikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, Allah punya 100 rahmat, 100 kasih sayang. 99 disimpan sama Allah, yang satu diturunkan di dunia. 99 disimpan oleh Allah, yang satu diturunkan di dunia. Yang satu ini, dari yang satu ini Allah bagi kepada seluruh makhluknya, sehingga itu yang namanya hewan tidak menginjak anaknya sendiri. Hewan tidak bunuh anaknya sendiri. Satu dengan yang lain saling mencintai, saling menyayangi. Itu cuma dari satu sifatnya Allah yang maha menyayangi dibagi sak dunia ila yaumil kiamah. Jadinya nih kalau kita lihat orang saling mencintai yang melakukan perbuatan yang tidak masuk akal dia. Orang kok rela mati demi kekasihnya gitu. Ini sayangnya seperti apa itu? Orang kok rela hujan-hujanan disuruh ngenteni nunggu depan pintu rumah, hujan gluduk petir gitu ya. Jedindil gitu ya. Dodok gak dibukai ora lunga-lunga nih. Sakno mungkin keturun ini. Kasihan ini mungkin ketiduran ini. Ini udah saya bawakan ini yang dia minta. Dodok gak dibukai tetap nunggu nih. Punya cinta yang seperti ini. Dari mana ini? Dari sifatnya Allah yang maha penyayang, yang satu yang dibagi sejagat raya. Nah terus kira-kira kalau yang 99 nanti didumkan di akhirat, itu yang dapat untung atau enggak untung? Hah? Untung atau enggak untung? Untung. Nah kira-kira yang dapat tuh rasanya seperti apa nanti? Pol ya. Pol. Nah itu yang dapat cuman yang mau nurut di dunia ini. Yang muslim, yang mukmin, itu yang dapat 99 itu nanti dapat semua. Dapatnya di sana, bukan di sini. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nanti kita di surga punya cipratan-cipratan kasih sayang Allah yang luar biasa. Makanya enggak ada judulnya di surga, ngapunten Ibu ya. Di surga istri cemburu itu enggak ada. Kenapa? Sayangnya sudah pol. Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak sempat iri, enggak sempat dengki itu enggak sempat, enggak ada. Lah kenapa? Lah udah dapat cipratan dari 99 rahmatnya Allah, jadinya yang ada cuman sayang kepada semuanya. Masa suaminya didum dengan sekian ratus wanita yang lain dia mesem, monggo, masyaallah kan? Luar biasa kan ibu-ibu ini? Luar biasa tidak? Luar biasa. Kenapa? Karena dirinya udah digerojok kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada stok kasih sayang ini ya mungkin lo ya. Mungkin ya mencak-mencak. Teriak-teriak. Tapi karena digrojok kasih sayang, iri dengki itu udah habis, enggak ada semuanya. Jadi kalau temannya senang dia ikut senang. Temannya bahagia dia ikut bahagia. Kalau bisa nyenengin temannya, dia tambah senang. Itu orang yang udah dapat grojokan kasih sayang. Lah Allah mengawali Al-Qur'an dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ memberitahukan, aku ini sayang sama kalian, sayang banget pol, nggak ada yang nyayangi aku lebih dari kalian, kalian semua. Allah mengawali hubungan dengan makhluknya dengan cinta. Allah mengawali hubungan dengan makhluknya dengan cinta. Di situ ada pelajaran, kalau kita mau hidup dimanapun, awali hidup kita dengan cinta. Makanya tempat di mana kita dibesarkan, tempat itu dikatakan tempat cinta kasih sayang. Kita dibesarkan di mana? Kok diem semua? Lupa. Di dalam perut, betul kan? Dari perut di mana? Rahim. Namanya apa? Rahim. Rahim itu rahmah. Rahim itu rahmah. Tempatnya saja disebut rahim. Tempat kasih sayang. Di situ. Dan kita ini ada karena apa? Karena kasih sayang. Prosesnya penuh kasih sayang. Tempatnya itu kasih sayang. Ya. Dan ketika akan keluar, keluarnya itu pun dikawal dengan penuh kasih sayang. Sehingga ibu yang akan melahirkan siap melepas nyawanya. Siap melepas nyawanya. Demi apa? Demi yang disayangi. Makanya begitu bayi itu lahir, nangis luar biasa. Aaaaah! Betul begitu? Masa seperti itu? Itu cuma kira-kira kan ya. Aaaaah! Aaaaah! Nangis luar biasa. Kenapa nangis? Pisah dengan tempat yang penuh kasih sayang. Dia muncul di tempat yang dia belum bisa yakin. Ini bakal dapat kasih sayang atau enggak di tempat ini. Dan ternyata semakin gede dunia ini tempat yang penuh angkara murka, tempat yang penuh dengan kehinaan, tempat yang penuh dengan iri dengki, tempat yang penuh dengan permusuhan, Makanya ruh manusia kangen kepada kasih sayang. Allah pun menawarkan Anar Rahman, Anar Rahim. Gak usah bingung kamu cari kasih sayang. Cuman sayang kita sudah dikasih tahu 17 kali tiap hari masih cari kasih sayang. Berarti kita ini goblok apa pinter? Saya butuh kasih sayang. Saya ini butuh kasih sayang. Tidak ada yang mengasihi saya. Tidak ada yang menyayangi saya. Tidak ada yang memperhatikan saya. Ini sebetulnya manusia ini pinter atau bodoh ini? Kok diem? Nah, bodoh itu mantep gitu. Ini kok diem semua kenapa? Baru sadar. Jadi selama ini gak sadar kalau bodoh gitu ya. Baru sadar ya? Hah? Oh, kita kok butuh kasih sayang terus bingung kan aneh atau ya? Lah wong Allah udah mengatakan aku Maha Pengasih, aku Maha Penyayang dan Allah 24 jam ada. Allah sudah ngasih buktinya. Allah terus ngasih. Lah kok kita masih merasa tidak disayangi? Berarti kita ini manusia punya hati atau mati hatinya? Mati. Makanya jangan mengatakan sakitnya tuh di sini. Hatimu mati kok ya. Mau pakai sakit hati gaya sakit nih, hati saya sakit nih. Saya dikhianati, tidak sayang kepada saya. Ya kamu tuh disayang tapi enggak pernah merasa dapat kasih sayang kan aneh. Kita ini disayang tapi enggak pernah merasa disayang. Nah, orang-orang yang soleh karena ngerti Allah udah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tuh sayang ya, menyayangi dan selalu menyayangi dan selalu memberikan limpahan kasih sayang. Berarti asik nih. Udah kalau gitu saya akan menjalin hubungan kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan kasih dengan Allah, hubungan kasih yang tidak ada akhirnya. Hubungan kasih yang tiada batasnya. Kalau dengan manusia akhirnya ada, batasnya juga ada. Lung ibu-ibu itu kalau ngomong sama suaminya, jangan khawatir sayangku, sampai mati aku akan mencintaimu. Cuman sampai mati, jadi setelah mati enggak cinta lagi. Wah, mantap, sampai mati aku akan tetap mencintaimu. Cuman sampai mati tok. Tetapnya cinta itu sampai mati. Begitu suaminya mati, langsung dia cari ganti. Ya bu ya. Lu ya tuh ngaku tuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta yang tak bertepi, gak ada batasannya. Orang yang dapat, ya Allah, sebutir cintanya Allah, mabuk, bisa begini, deleng gini. Karena nikmatnya luar biasa. Kalau jenengan pernah lihat orang yang sako karena narkoba atau karena homer yang begini, mirip. Awas itu ya, usah dimirip-miripkan yang begitu-begitu. Ya, itu dia di alamnya sana kan alam mabuknya merasakan nikmat kan pengaruh obat tadi ya, wah nikmat katanya itu loh, kalau katanya yang begitu-begitu wah nikmat. Nah, orang-orang soleh itu sakau dikasih tetesan cintanya Allah, asyik betul tuh merasakan nikmat yang luar biasa. Makanya mereka sibuk cari, pengen bisa betul-betul merasakan sayangnya Allah, merasakan cintanya Allah. Mereka cari. Jadi ketika dikatakan Allah itu paling dekat kepada hambanya ketika sujud, mereka ketika sujud itu dirasakan betul, tapi enggak dipakai diusek-usek enggak. Dirasakan dia. Dirasakan wajahnya dihadapkan ke bumi, ditundukkan, ya Allah, ini wajah yang mulia, aku hinahkan ke bumi. Ini tempat biasanya diinjak-injak, diidak-idak nih, tempatnya ini. Tapi ku biarkan wajahku nih berada di tempat yang paling hina ini, tempat yang diinjak-injak ini, diinjak-injak aku biarkan di situ. Karena apa? Karena aku pengin dekat dengan Engkau ya Allah, pengin. Lah orang yang sudah bisa merasakan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat semua orang dengan penuh cinta. Ini angel, ini bab angel. Sudah siap terima ini? Kita lihat jam dulu. Ya, masih ada waktu. Orang udah bisa merasakan cintanya Allah, dia akan melihat semua orang dengan penuh cinta. Jadi kalau udah cinta yang berbicara, dendam pun sirna. Kalau udah cinta yang berbicara, iri pun tiada. Kalau udah cinta yang berbicara, kebencian itu tak bisa menampakkan diri. Jangan bilang saya puitis. Batin, kroso kalau di batin gitu ya. Terasa. Itu cinta. Memang kalau udah bicara masalah cinta, kata-kata pun berubah apa namanya seperti mutiara gitu. Jadi indah itu. Makanya orang bodoh ketika jatuh cinta tiba-tiba jadi ahli sastra. Betul. Misal Mas Edwin ini jatuh cinta, tiba-tiba kalau ngomong ahli sastra nih. Ketika matahari terbit yang kusapa, wah macam-macam nanti itu ya. Bisa tiba-tiba berpuisi ria gitu. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Jadi orang yang cinta bahasanya pun berubah. Bahasanya berubah. Raut wajahnya itu penuh dengan keteduhan. Makanya dikatakan wa ibadur rahman. Di Al-Qur'an itu wa ibadur rahman. Hamba-hambanya Allah yang punya sifat Ar-Rahman. Punya nama Ar-Rahman. Hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Disandarkan pada sifatnya Allah yang maha penyayang. Hamba-hambanya Allah yang sudah bisa merasakan kasih sayangnya Allah. Hamba-hambanya Allah yang sudah bisa meniru akhlaknya Allah yang penuh kasih sayang. Kalau berjalan di atas muka bumi, yamsuna hauna. Berjalan dengan penuh merendahkan diri, ngijak tanahnya itu pelan-pelan. Bukan seperti pasukan yang berjalan. Enggak, jalannya pelan-pelan. Wa idza khatabul jahilun, kalau mereka disapa oleh orang-orang yang bodoh, dijelek-jelekkan, dicaci, dimaki, dihina, salama. Mereka cuma mengucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Tidak dibalas dengan cacian, enggak balas dengan makian, enggak balas dengan hinaan. Yang ada ngasih keselamatan. Maka muncul dari manusia-manusia yang sudah kenal sifat Allah tadi dan sudah paham basmalah sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, pribadinya itu pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus, kami utus engkau kecuali sebagai simbol perwujudan rahmatku bagi alam semesta. Jadi kalau mau tahu kasih sayang Allah yang nampak, yang bisa dipandang, yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan, yang bisa dipeluk, yang bisa dicium, yang bisa didekat, kasih sayang Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sehingga setiap orang yang dia mutalabbis binuri rahman warrahim, setiap orang yang dia itu dirinya berpakaian dengan cahaya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia akan merindukan Nabi Muhammad SAW. Setiap detik dia akan merindukan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia butuh merasakan kasih sayang Allah, dan untuk merasakan itu dia harus dekat dengan wujud rahmatnya Allah, yaitu baginda Muhammad SAW. Maka dia akan terus pengen dekat dengan Rasulullah. Dia akan terus pengen lihat Rasulullah. Dia akan terus pengen nurut Rasulullah. Sehingga di setiap dia bergerak, dia diam, dia duduk, apapun yang dia lakukan, yang ada dalam pandangannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat bagaimana Rasulullah ketika pakai pakaian. Dia lihat bagaimana ketika Rasulullah melepas pakaian. Dia lihat bagaimana Rasulullah ketika berjalan. Dia lihat bagaimana Rasulullah ketika duduk. Dia lihat bagaimana Rasulullah ketika berbicara, ketika makan, ketika minum. Semua dia lihat sosok Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua geraknya, diamnya, duduknya, ucapannya, semua bercermin dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu Rasul menyatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min cermin bagi mu'min yang lain. Al-mu'min huwa Rasul SAW. Rasul al-mu'min itu menjadi cermin mu'min yang lain. Al-mu'min huwa Allah. Allah al-mu'min, Allah itu menjadi cermin bagi setiap mu'min yang lain. Sehingga setiap orang yang sudah mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim selalu merindukan liqa, pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kangen. Gak mungkin gak kangen, mesti kangen. Seperti apa sayangnya Allah, kasih sayang Allah. Saya pengen lihat, saya pengen dekat, saya pengen ngerasakan. Lah bayangkan, yang dapat kemuliaan itu secara sempurna dan utuh adalah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sehingga tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang derajatnya bisa menyamai atau mengalahkan para sahabat. Gak ada. Makanya ada kan jaminan dari Rasul. Beruntung orang yang pernah lihat aku, atau orang yang pernah melihat manusia yang melihat aku. Tuba. Beruntung di sini yakni jannah, yakni ridhullah, yakni ru'yatullah. Orang yang sudah pernah lihat Rasulullah pasti dia akan lihat Allah. Jaminan itu. Pernah lihat Rasulullah, pasti dia akan lihat Allah. Gak mungkin gak. Tapi kalau gak pernah lihat Rasul, mau lihat Allah, nanti dulu. Matanya gak layak. Matanya gak layak. Dan yang dapat kemuliaan itu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dapat kemuliaan. Makan bersama Rasul, minum bersama Rasul, duduk bersama Rasul, berjuang bersama Rasul. Selalu bersama Rasulullah SAW. Itu nikmatnya seperti apa? Merasakan langsung wujud rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang begini tidak bisa dicerna dengan kalimat, kata-kata, enggak bisa. Karena ini bahasa kalbu, bahasa hati. Kalau kita punya hati, Anda bisa merasakan apa yang saya ucapkan, paham maksud ucapan saya. Tapi kalau enggak, yang enggak punya cinta, yo kalbu apa to kuwi? Enggak mudeng. Enggak ngerti. Ya seperti kalau ada orang habis nikah kemudian ngomong, "Wah, alhamdulillah bulan madu begitu indah, nikmatnya luar biasa." Apa? Saya tahu itu madu Arab, madu Sumba. Ini kok ada bulan madu itu maksudnya apa? Ya pokoknya begitu. Ngono ki apa? Sembuh. Ya begitu. Dikasih gambarannya, ceritanya enggak mudeng rasanya. Nanti kalau kamu udah nikah, kamu baru ngerti rasanya. Ilmu qalbu ya seperti itu. Nah, rahmatnya Allah taala yang dalam wujud Nabi Muhammad SAW ini la mithal, enggak ada perbandingannya. Enggak ada. Sehingga orang yang sudah lihat Rasulullah SAW, jadi dia bisa meladani rahmatnya Allah. Faham ya? Gak bisa manusia langsung meladani sifat rahman rahimnya Allah, gak bisa. Dia harus butuh cerminnya. Nah cerminnya itu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam diri Rasul sudah ada contohnya, suri teladannya. Sehingga orang-orang yang betul-betul tahu Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan cari Rasulullah SAW. Dicari benar. Dalam hidupnya Rasul, setelah wafatnya Rasul, dimanapun dia berada, dia akan cari Rasulullah. Dia akan pelajari. Sehingga dia pun mencontoh. Jadinya ya dapat. Akhirnya kita baca sejarah bagaimana kasih sayangnya para wali. Kaget kepala kita ini gak bisa menampung. Kok ada ya manusia yang bisa punya pekerti seperti itu? Contoh. Ini contoh dalam buku saya Akhlak Para Wali. Nanti bisa jenengan lihat. Lihat aja, dibaca, terus dibeli bawa pulang. Bisa itu nanti. Ya Akhlak Para Wali. Ada satu ulama ditanya. Maaf yai kalau bahasa kita gitu ya. Maaf ya syekh, ya ustadz, ya habib, yai. Apapun istilahnya terserah. Wahai guru, amalmu yang paling hebat yang bisa kamu andalkan untuk menghadap Allah nanti apa? Sholat gak usah dibahas. Kenapa? Genah sholatnya sampai. Puasa gak usah dibahas. Oh, jelas puasanya bagus. Tapi ini ulama ini tidak berani mengandalkan sholatnya. Karena sadar sebagus-bagusnya masih penuh dengan kekurangan. Tidak mengandalkan puasanya karena sadar sebagus-bagusnya masih penuh dengan kekurangan. Dia menjawab dengan satu jawaban yang mengagetkan. Dari semua amal saya cuma satu yang bisa saya andalkan. Apa itu? Ya, semenjak saya nikah dengan istri saya itu ketika saya nikah, sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Seperti luka bakar, sekujur tubuhnya. Wajahnya rusak. Karena ketika akad nikah dulu saya enggak lihat dulu cantik apa enggak. Karena didatengin, tolong saya dinikah. Tolong saya dinikah. Demi Allah tolong nikah saya. Ada wanita datang begitu. Karena saya tidak mau mengecewakan hatinya, ya akhirnya saya datangi orang tuanya. Jangan praktekkan kepada saya, pasti saya tolak. Wah, ini akhlaknya wali besar nih, anger gitu ya. Udah, datang orang tuanya saya nikah. Ketika selesai akad nikah langsung ketemu. Kemudian dia buka, cadarnya dibuka. Begitu dibuka cadarnya, kaget hati saya, wajahnya rusak. Badannya semuanya itu lebih mengerikan daripada wajahnya, rusak semua. Istri saya buka dengan rasa malu, karena punya wajah dan tubuh yang rusak. Maka saya pun mengatakan kepada istri saya, ya, mohon maaf wahai istriku, saya ini tidak bisa melihat, saya tunanetra. Saya tuna netra. Padahal saya 100% melek. 100% melihat. Saya pura-pura buta sepanjang istri saya masih hidup. Karena saya tidak mau melukai hatinya. Gak mau buat dia merasa terhina, merasa minder, rendah diri. Saya gak mau. Ini kira-kira amal yang bisa saya andalkan cuma ini. Manusia jenis apa yang punya sifat sayang segede ini? Lah kalau manusia aja bisa punya sifat sayang segede itu, lah kira-kira sayangnya Allah itu seperti apa? Lah nanti di akhirat Allah grojokkan sayangnya itu kepada hambanya. Lah hambanya itu akan mabuk nikmat seperti apa? Coba itu. Terus merasakannya pir. Mau merasakan sayangnya Allah dengan kualitas hati kita tuh angel. Mati-mati gini kok ngerasake. Angel kan? Tapi dengan sampel-sampel gitu kita ada pendekatan. Oh begini. Lah ini orang yang bisa begini karena apa? Meneladani Nabi Muhammad SAW. Meneladani ada dikasih percikan rahmatnya Allah yang ada dalam diri Rasul. Dipercikan ke dia. Sehingga dia langsung mampu. Dibuat mampu berakhlak seperti itu. Angel loh. Kira-kira angel tuh gampang itu. Hah? Lawang genah bujunya. Cantik aja. Orang gelak ke hati. Angel kok. Sama menelek. Istrinya cantik tuh gak nyakiti hatinya aja susah. Tetap sering nyakiti. Gitu kan? Apalagi kalau istrinya jelek. Nah ini dia istrinya jelek pura-pura buta. Ini kan luar biasa. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Janji sama temannya. Kamu pergi sama saya. Temani saya pergi keluar kota. Syaratnya satu. Kamu gak boleh ngeluarkan biaya sama sekali. Masih ada sih orang begitu. Ngajak kita keluar kota. Bayari kita masih ada. Tapi coba yang seperti yang saya ceritakan ini ada apa enggak? Gak boleh ngeluarkan biaya berangkat. Sampai uangnya habis. Uangnya habis. Temennya sakit. Temennya sakit. Temennya mengatakan, wahai Ibrahim, saya sakit ini. Terus gimana? Saya gak mampu jalan. Dan saya butuh obat. Saya butuh makan. Tapi uang habis, terus bagaimana? Tenang, ada-ada, uangnya ada. Enggak usah bingung, obatnya ada. Udah kamu tunggu di sini. Bagaimana? Udah tunggu aja di sini. Saya mau beli di pasar dulu makanan sama obat. Berangkat pasar, pulang bawa makanan yang banyak, bawa obat. Temennya heran. Dari mana kamu bayar semua ini? Nah, terus kudanya kok enggak ada kemana? Jawab, ya kudanya saya jual. Ini buat beli makan kamu, buat beli apa namanya obat kamu. Temennya terus mikir, ini kita mau ke Jakarta misalnya. Baru sampai Solo kok kudanya udah dijual. Ini mau ke Jakarta, dari Surabaya misalnya ya. Baru sampai Solo. Ini kehabisan bekal makanan, butuh obat, kudanya dijual. Kalau sekarang mobilnya dijual. Terus nanya temennya ini. Nah terus kita melanjutkan ke Jakarta bagaimana? Gak usah bingung, kan masih ada saya. Yuk digendong. Ini yang gendong ulamanya, kiainya, digendong nih santrinya melewati 3 kota besar sampai kota tujuan tanpa mengeluh sedikit pun. Kasih sayang seperti apa yang bisa membuat manusia ini punya akhlak seperti ini? Kira-kira ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ini orang yang udah paham huwar rahman, huwar rahim dan ngambil itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini cukup jelas atau kurang jelas? Jelas. Apanya yang jelas? Saya karena jelas, lihat jenengan semua pada diem ngelamun. Ini yang dilamun kenapa? Saya penasaran ini. Hah? Bingung? Bingung apa? Oh, bingung prakteknya gitu ya. Prakteknya bagaimana? Nah kita emang harus belajar. Memang harus belajar. Al-ilm bita'allum. Orang mau dapat ilmu harus ta'allum belajar. Al-hilm bita'allum. Orang mau punya sifat yang penuh santun, sabar. Hilm itu diatasnya sabar. Orang ada sifat halim. Ya, halim ada sabir. Kalau sabir sabar. Kalau halim itu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim ketika Rabbana hablana min azwajina Rabbi habli minas solehin, minta anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira, beliau dapat anak yang halim. Halim itu super sabar. Bukan sabar, super sabar, penyantun. Penyantun itu bagaimana? Kalau sabar, orang dicubit sakit bisa diem, enggak teriak, itu sabar. Ya, dicubit sakit, dia enggak teriak, itu sabar. Dipukul, ya, sakit, dia bisa membalas, tapi dia diam, itu sabar. Dicaci, dimaki, dihina, dia bisa balas. Dia enggak enak hatinya, sakit hatinya, tapi dia diem, itu sabar. Tapi kalau penyantun super sabar itu dipukul, pah, dia kasih senyum. Makasih mas. Terus ngasih duit 100 ribu. Wah, ini super sabar. Halim ini. Halim luar biasa. Ya, atau misalnya orangnya seperti ibu-ibu. Loh, ibu-ibu ini udah pengalaman sebetulnya. Ketika ibu-ibu melahirkan. Itu sakit atau gak sakit? Sakitnya luar biasa. Bayar atau gak bayar? Bayar. Yang nyakitin jenengan siapa? Kalau itu harus bedah sesar operasi. Yang nyakitin siapa itu? Dokter. Yang belah perut jenengan siapa? Dokter. Mestinya jenengan marah enggak sama dokternya? Mestinya kok perutnya dirobek-robek. Kok enggak marah? Sakit, enggak marah. Karena tahu itu tujuannya baik. Membawa kebaikan untuk dirinya. Maka bukan cuma bisa sabar. Sabar menahan rasa sakit. Sembari mengucapkan terima kasih dan ngasih duit. Ini kan luar biasa. Lah orang-orang yang halim itu udah ngerti semua yang enggak enak yang terjadi pada dirinya itu pasti baik buat dia. Sehingga dia disakiti seperti apapun, orang yang menyakitinya dibalas dengan kebaikan. Yang menyakiti dibalas dengan kebaikan. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dituduh sebagai maling, sebagai pencuri. Yang nuduh tambah dikasih duit nyopen gitu. Jangan dipraktekkan kepada kita-kita. Nuduh lapor ke polisi tambah. Pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ini coba lihat. Halim. Harus bitahallum. Orang mau punya sifat begitu ya haruslah latihan. Nah sekarang kalau mau punya sifat penuh kasih sayang, yo latihan. Gak latihan gak bisa, semua harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Awalnya dipaksakan, gak ada bayi lahir langsung melayu, gak ada. Harus dipaksakan gerak-gerak dulu. Kan digerakkan dulu sama ibunya biasanya itu kan. Nanti dimiringkan, ya dimelumahkan, ditengkurapkan. Nanti lama-lama bisa tengkurap sendiri, melumahkan sendiri. Kemudian berangkang, jalan kaki, jatuh-jatuh, nanti bisa lari. Semua dengan latihan. Lah kasih sayang juga dengan latihan. Latihan nomor satu yang gampang, latihan mesem. Gampang atau susah? Mau saya ceritakan pengalaman saya belajar mesem. Saya nanya, saya ini kalau ceramah banyak mesemnya atau enggak banyak mesemnya? Kalau saya ngajar tuh banyak mesemnya atau enggak banyak mesemnya? Nah, ini masih dalam proses latihan, belum selesai saya latihan. Saya latihan tuh dari mulai SMA sampai sekarang, berapa tahun berarti? Tahun 94 saya lulus SMA. Anggap dari tahun 95. 95 sampai sekarang berapa tahun? 19 tahun ya. 19 tahun saya latihan ceramah sambil mesem. Baru 19 tahun. Sudah lulus belum kira-kira ini? Belum. Saya belum bisa mantep. Karena kadang itu saya kalau ngedepi orang, saya mesem terus tuh masih kerasa sakitnya di sini. Kemeng, ini kemeng mesem terus itu masih kerasa. Nah kalau yang udah lulus itu, walaupun mesemnya 3 jam, gak kemeng. Itu sudah lulus gitu ya. Itu sudah lulus. Kalau masih ngerasakan kemeng gitu, itu berarti belum lulus. Saya pernah ceramah di Solo Baru, masih awal-awal saya ceramah. Itu ada ibu-ibu yang hadir. Komentarnya cuma begini, anaknya yang cerita. Habib, ibu saya itu senang kemarin ceramahnya. Oh ya, alhamdulillah. Kenapa? Materinya bukan, Bib. Nah, terus komentarnya begini. Wah, itu ustadznya baik ya. Kenapa? Ceramahnya tuh senyum tok gitu. Padahal itu saya tak mesem-mesem ke. Paham kan? Saya paksakan untuk senyum. Ternyata itu berkesan untuk orang lain. Berkesan. Memang senyum harus dilatih, dipaksakan. Nah, coba kita ini ada baiti jannati rumahku surgaku. Syarat nomor satu rumah jadi surga yang di rumah harus mesem semua. Karena penghuni surga enggak ada yang merengut. Penghuni surga itu mesem semua, enggak ada yang merengut. Nah, berarti kalau kita pengen rumah sebagai surga ya satu rumah latihan mesem. Cuman aneh, coba perhatikan aneh. Jenengan survei masuk ke rumahnya umat Islam. Rumah kita ini ya. Rumah teman-teman kita. Itu wajah-wajah mesem atau wajah serem? Serem. Tapi kalau di luar rumah ketemu temannya, itu bisa mesem. Kenapa? Maksok ke mesem. Gimana mas kabarnya? Baik, ketemu orang lain maksakan mesem. Ketemu pasangannya tidak mau maksakan mesem. Apa aku mesem gede, ben ngrasake sisan. Ayo betul lo betul. Betul kan? Nah, enggak ada latihan, memang harus latihan. Memang latihan itu paling enggak enak kepada orang yang kalau kita senyum orangnya biasa-biasa saja. Kalau kita senyum orangnya enggak respon. Kalau kita senyum orangnya enggak ngasih apa namanya balasan senyum. Nah itu kadang begitu. Suami itu kadang disenyumi dingin ya Bu, ya biasa saja gitu kan. Apalagi istri. Padahal enggak usah senyum gitu. Ngapain senyum-senyum gitu. Nauzubillah min zalik. Ya enggak apa-apa, sabar, latihan. Latihan mesem. Lah kalau udah latihan ini berjalan setahun, dua tahun, ya dengan latihan itu akan jadi akhlak. Senyum itu akan jadi akhlak. Latihan apa lagi? Misalnya, latihan sedekah. Ngapunten, sedekah enggak dilatih itu kalau enggak punya bakat alami enggak bisa jadi. Jarang orang punya bakat kok doyan sedekah itu jarang. Yang punya bakat itu bakat pelit itu banyak. Loh, kita ini bakat pelit banyak karena setannya ada kan, setan pelit itu ada. Jadi ngajari ojo. Makanya lihat anak kecil. Anak kecil itu sudah dididik setan dari kecil. Perhatikanlah anak-anak kecil ya. Anak kecil itu kalau punya barang walaupun dengan kakaknya sendiri, adiknya sendiri, ya, dia enggak mau dibagi. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Sebagai orang tua udah sering belum melerai anak yang bertikai karena mainan. Bu, ibu kan yang lebih sering berhubungan sama anak. Ya, kalau anak dikasih makanan, yang satu enggak dikasih, yang satu marah atau enggak marah? Ngerebut punya kakaknya atau enggak? Ngerebut. Terus yang direbut kira-kira marah atau enggak marah? Marah juga kan ya, enggak mau direbut kan? Ini ngerebut. Jadi umumnya orang itu bakatnya untuk nyimpen yang dimiliki, tidak mau bagi yang dimiliki. Nah, kita harus latihan. Latihan bagi. Memang ya harus dipaksa. Kalau enggak dipaksa enggak bisa. Saya dididik sama Pak Alek saya untuk bagi dari kecil. Jadi Pak Alek saya tuh didik saya untuk ngedum. Pak Alek saya punya wirid namanya Tekno. Jadi kalau waktu tawaf dulu cerita sama saya, Pak Alek ini kalau tawaf pernah tawaf tuh zikirnya Tekno, Tekno, Tekno, Tekno, Tekno. Nah ini Habib yang di belakangnya bingung. Kamu ini kok zikir Tekno, Tekno ini maksudnya apa? Saya bilang sama Allah, ya Allah mau saya habiskan, tolong sebelum habis adakan. Tak entek no, sahur entek, tolong onok no. Tekno, tekno, tekno. Nah ini akhirnya Habibnya tiru-tiru juga. Tekno, tekno, tekno. Ya tiru-tiru juga. Itu. Seperti itu. Dan hasilnya nih yang tekno, tekno ini juragan tanah semua. Ini. Ya, Habibnya itu juragan tanah, kemudian gurunya juga juragan tanah. Didik seperti itu. Pak Lestri ngasih saya uang. Nih uang. Saya pergi keluar kota itu dibawa duit banyak. Wah seneng saya, alhamdulillah. Kasih rezeki banyak gitu kan. Tapi lanjutannya ada, titip tolong bagi no nanti ya sama orang-orang di jalan-jalan. Aduh. Tiwas. Tak pikir buat saya, ternyata suruh ngedum-ngedumkan buat orang-orang yang ketemu di jalan. Ternyata itu didik saya. Saya coba. Ada warung gitu kan ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Beli bayar saya, beli. Ya, apa gitu. Bayar. Setelah itu saya kasih, ini ada titipan buat jenengan. Oh, terima kasih. Ternyata orang yang ucap terima kasih spontan wajahnya itu seger, seneng. Itu buat hati kita enaknya luar biasa. Oh, ternyata anu ya. Hiburan mahal ini. Wangel, golek uang sing terus usun dari hati wangel. Nyari orang yang mau bloko suto dari hati terima kasih itu susahnya luar biasa. Dan itu biasa terjadi kalau dikageti. Kaget dengan senang gitu ya. Monggo Bu, niki hadiah saking kula 100 juta mesti kaget itu. Wah, sun itu ya. Terima kasihnya luar biasa. Nah, kita latih sambil kita melihat wajah orang-orang yang kita kasih gitu ya. Memang latihan. Akhirnya lama-lama jadi akhlak. Jadi suatu kebiasaan sampai jadi perilaku yang positif. Memang harus dipaksakan. Nah kasih sayang juga begitu. Nyayang tuh harus dengan pura-pura dulu. Pura-pura nyayang. Nanti lama-lama jadi sayang beneran. Makanya orang dulu kenapa rumah tangga yang dijodohkan itu berhasil. Sekarang rumah tangga yang pacaran sebentar bubar. Betul atau betul? Kenapa? Karena kalau yang pacaran itu baru mau pura-pura udah dituduh. Ya kan cintamu hanya pura-pura. Enggak beneran gitu. Tapi kalau orang yang dijodohkan dia akan berpura-pura untuk menyayangi, paksakan dirinya menyayangi gitu. Disayang-sayangkan, jane aku ya ora sayang blas, tapi wis pinah ya. Disayang-sayangkan, dimesem-mesemkan, diladen-ladeni, lama-lama akhirnya jadi akhlak yang luar biasa dengan dipaksakan. Lah kalau kita enggak mau maksa, tidak mungkin bisa. Cukup jelas? Nah, saya enggak akan bahas banyak Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nanti enggak pernah rampung Bismillahirrahmanirrahimnya. Ya. Enggak pernah rampung. Nah, 19 huruf ini Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita pegang betul, kita selamat dari siksa api neraka. Gimana enggak selamat? Gimana enggak selamat? Lah wong orangnya ketemu orang lain mesem. Ya, dipatah. Sabar. Silakan lanjut. Luar biasa. Model begini masa enggak masuk surga? Dihapusi gitu ya. Ya wislah, moga-moga untuk gantine. Asik atau enggak asik ini orang begini? Wah, asiknya luar biasa. Manusia aja kagum. Oh, ini orang luar, apalagi makhluk Allah yang lain, malaikat akan kagum dengan manusia yang seperti ini. Ya makanya orang udah menguasai Bismillahirrahmanirrahim, guys, mesti uripe penak, enggak mungkin enggak enak. Dihapusi yo penak, dikoploki yo penak. Gak pernah dia merasakan gak enak. Kenapa? Rasulnya sayang terus. Saya itu pernah ketemu orang gumun saya. Orang itu kalau bicarakan orang lain, muji, biasanya ada begini. Tapi ya sayang ya, dek iya cik ngono. Tapi ya sayang ya, dia itu begitu. Tapi kok masih ada begini ya, sayang ya. Mesti ada nyacatnya, ada nyacatnya. Saya ketemu satu orang, itu sepanjang saya duduk, tidak pernah nyacat orang. Sebutkan nama orang siapapun, ya Allah orang itu baiknya, orang itu begini. Jadi setiap nyebut orang itu mesti ngomong ke api, kabeh, gak pernah ngomong ke elek. Padahal saya diomong ke wong elek pol. Coba ini manusia atau malaikat yang model begini nih? Hah? Susah kan kita punya akhlak begitu kan susah. Lah ini orang yang udah Ar-Rahman Ar-Rahim ya begitu tuh, ya penak. Jadi hidupnya enak, udah ada benci kok. Hidup tanpa kebencian itu kan enak tuh. Mau duduk dimanapun ya nyantai. Lah kenapa? Jejer karo sopo ya ora masalah. Lah kita ndak kadang jejer sopo dadi masalah kok. Jejer asong ya model kaya ngene. Ayo betul toh betul. Iya, ini yang belum kasih sayangnya belum full, masih naik turun. Yang full kasih sayang nyantai. Mau duduk dimanapun oke, enggak jadi masalah. Makan dimanapun enggak jadi masalah. Makan dijejerin siapapun ya oke. Enggak ada kemudian terus merasa atau bagaimana, enggak ada. Sama sekali enggak ada. Ngomong di sini ya itu penuh kasih sayang, prasangka baik yang ada. Tidak ada yang neko-neko. Terakhir. Di dalam hadis Rasul ngasih contoh. Ampunten ya, jam 10 kurang 10 menit. Jadi waktunya udah mau habis. Ampunten, sebetulnya waktunya panjang tapi kok yontek ya? Enggak kroso. Jenengan soalnya diem. Saya gembrobios ini. Maksudnya kroso sumuk gitu ya, kroso sumuk. Masih ingat kisahnya pelacur Bani Israel? Ada Yahudi yang melacur. Pelacurnya Yahudi. Udah pelacur Yahudi pula. Ini kan Paul loh ya. Pelacur Yahudi pula. Tapi maksudnya dia dalam agama yang benar. Agama Yahudi. Masih bukan di Islam dulu ya. Islam Yahudi. Paham ya? Masih megang kitab-kitabnya Nabi Musa, Taurat. Bukan Injil, Taurat ya. Dia lewat Padang Sahara. Lapar, haus. Terus lihat anjing tergelepar gitu ya. Kecil-kecil kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya itu yang nyari pas itu kecil-kecil, kejang-kejang lain. Jadi gimana ya? Jadi anjing itu tergelepar. Jangan bilang saya mirip. Awas itu. Udah pokoknya anjingnya tampak. Ya, anjing itu kalau begitu suaranya gimana? Kaing-kaing itu loh ya. Tapi kaing-kaing tanpa tenaga. Coba ada yang bisa mencontohkan? Kayak menawa mirip gitu loh ya. Jadi kaing-kaing tapi tanpa suara keras. Saya susah mencontohkan, belum pernah lihat tuh ya. Seperti itu. Ya, kalau belum pernah lihat kan mencontohkan susah tuh. Susah apalagi bayangkan surga, soyo angel gitu. Nah, ini pelacur yang kelaparan kehausan di Padang Sahara. Dek yo meh mati, podo jane. Sama-sama capek lapar nih. Tapi dia lihat anjing tadi. Sano iki. Aku jek iso mlaku. Kasihan nih kalau saya masih bisa jalan. Ini anjing jalan sudah enggak bisa ini. dia pasti butuh air. Muncul kasih sayangnya. Lah wong anjing saja kok dipikir no, ini kan kurang kerjaan tuh ya. Kalau orang mikir kan, kamu di padang sahara, kamu mau mati, kamu kelaparan, kamu kehausan, enggak usah mikirin anjing. Ngapain kamu mikirin anjing? Karena dia sayang. Sano, ini anjing kehausan nih. Tenang ya anjing ya. Sabar dulu ya, kalau di film kan mungkin sekarang begitu. Sabar ya. Sambil terseok-seok dia turun ke dalam sumur. Sepatunya dicopot, sepatunya diisi air. Terus naik ke atas, naik ke atas. Anjingnya dikasih minum air tadi. Coba nih, di dulang gitu ya, tapi di dulang minuman ini. Ayo, minum air. Sampai anjingnya seger. Terus nobatin gitu loh ya. Dibilang saya mirip lagi. Saya harus praktekkan biar jenengan bisa bayangkan gitu. Kalau enggak kan kurang bisa bayangkan kan. Anjingnya terus seger, bisa giras, duduk, seneng gitu. Anjingnya tampak seneng. Enggak lama ini si pelacur mati. Khilaf sih, enggak ada yang menjelaskan setelah itu hidup lama atau tidak gitu kan. Intinya akhirnya, akhir hidup tuh amal yang paling menonjol ini. Amal yang paling menonjol ngasih minum anjing. Ternyata di akhirat sana, Nabi yang cerita loh ya. Nabi yang cerita. Padahal itu surga neraka kan keputusan belum ada tuh. Belum tuh. Sidang belum ada tuh. Tapi Nabi udah ngasih tahu orang itu masuk surga kata Nabi. Berarti Rasul udah cek surganya, Rasul udah lihat masa depannya, Rasul bisa mandang jauh ke masa depan, biiznillah dibukakan semua catatan yang rahasia, Rasul dikasih tahu sama Allah. Nih, ini nanti masuk surga gara-gara nolong anjing yang kehausan. Kenapa? Soalnya muncul dari sifat kasih sayangnya. Dia niru Allah Subhanahu wa taala dan Allah paling seneng kalau ada orang yang niru kebaikannya Allah. Sepele kelihatannya, amalnya satu, tapi ngasih minum anjing. Saya kita tambah mata ini segawon dipateni digebuki ngono didol. Ya. Itu segawon itu kan. Ya, setelah mati baru disembelih, terus dijual, terus ngomong halal, kan ya rada aneh. Saya mau nanya, ada bangkai anjing halal? Enggak ada. Coba tanya sama orang-orang yang jual gitu. Kira-kira itu anjingnya dipukuli atau disembelih? Dipukuli. Ada yang berani nyembelih kambing? Apa anjing? Ada. Pakar. Saya pakar menyembelih anjing. Ada enggak? Ada enggak? Pernah dengar? Terus kalau menyembelih anjing gimana caranya? Dijirat. Gampang jiratnya. Perang dulu sama anjingnya. Nangel. Kebanyakan kan dipukul. Ya. Kebanyakan seperti itu. Itu bangkai. Jelas haram. Itu kan? Jelas haram. Lalu yang disembelih aja haram apalagi yang bangke, sadis itu kan, caranya sadis, menungsoknya sadis itu. Kalau enggak pakai ilmu, tampak kesadisannya. Nah ini ngasih minum anjing, selamat. Nah yang buat nilainya lebih, karena dia dalam kondisi susah, bangkit rasa kasih sayangnya, pengen nyelamatkan nyawa makhluk Allah yang lain. Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali. Setelah meninggal dunia, ada orang mimpi. Mesti dibahas, Allah mau mimpi. Ketemunya itu Imam Ghazali, ya ngono-ngono kuwi gitu. Yes, yang model begitu sekarepmu gitu ya. Tiwas diladeni mumet awake dhewe. Jadi kalau ada orang enggak percaya, model enggak percaya, wis kowe percaya ya ora nambah, ora percaya ya ora ngurangi. Paham kan? Kamu percaya enggak nambah derajatnya Imam Ghazali, kamu enggak percaya enggak ngurangi derajatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu derajatnya udah sangat tinggi. Ada orang ngimpi ketemu Imam Ghazali, ngimpi ketemu Imam Ghazali. Buat yang mungkin nanya-nanya, tapi itu kan mimpi ketemu Imam Ghazali, gimana? Kenapa Kanjeng Nabi udah bilang kok mimpinya seorang mukmin itu 1/46 bagian dari kenabian. Artinya, mimpinya seorang mukmin itu wahyu. Mimpinya seorang mukmin itu wahyu. Allah kalau mau ngasih ilmu kepada orang yang beriman, itu kebanyakan lewat mimpi sebagaimana Allah ngasih wahyu kepada para nabi awalnya dulu lewat mimpi. Rasul juga menyatakan kenabian itu sudah dihapus. Nabi dan Rasul terakhir Rasulullah SAW. Tidak ada wahyu turun lagi. Yang tersisa setelah Rasul nanti mabakiyah, yang tersisa cuma al-mubashirat. Yang tersisa yang akan diberikan kepada orang-orang soleh, bagian dari kenabian itu al-mubashirat. Mimpi-mimpi yang baik. Itu yang jadi hiburannya orang-orang yang beriman. Ini masih bisa dapat. Kalau wahyu, tidak bisa dapat. Jadi lewatnya mimpi. Nah, Berarti kalau ada orang mimpi ketemu Imam Ghazali kan mimpi yang baik, ru'yatul mu'min. Dikisahkan mimpi ketemu Imam Ghazali nanya. Oh, namanya ulama itu kalau mimpi ketemu ulama yo takon. Lain kalau mungkin orang kaya ketemu orang kaya udah meninggal, "Mas, resepi sugi opo?" Mungkin begitu. Nah, ini ketemu orang kaya nanya, "Apa ketemu orang soleh Imam Ghazali nanya, "Wahai Imam Ghazali, bagaimana kondisimu di akhirat?" "Alhamdulillah saya selamat, bahagia, dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah." Berkat itu, Ihya Ulumuddin yang kamu karang, tulisan Minhajul Abidin, karya-karyamu itu. Bukan. Maksudnya itu ya dapat, cuman kelasnya enggak seperti yang mau disebutkan ini loh. Bukan karena semua itu, bukan. Lah apa yang paling pol itu yang angkat derajat kamu? Itu loh waktu saya nulis, pena saya itu mau saya ambil kok saya lihat ada lalat mencelok. Lalat hinggap di situ. Lalatnya itu masih nyedot tinta. Jadi lalat kehausan. Lalat kehausan, lalatnya nyedot tinta. Saya kemudian mikir, kesian lalat ini ya, sakno, haus dia. Dia lagi haus. Ya udahlah, biarin dia minum tinta sepuasnya dulu. Saya tidak lanjutkan menulis, padahal buat seorang ulama waktu itu sangat berharga. Ditunggu nih laler dinteni, bayangkan nih, laler ngombe dinteni. Lalat minum ditunggu sampai selesai, sampai puas. Udah puas, lalatnya terbang, baru saya ambil tintanya, saya nulis lagi. Gara-gara saya ngajeni lalat minum, pengen muaskan dahaganya lalat ini karena rasa kasih sayang, Allah mengampuni semua kesalahan saya, menerima semua amal soleh saya. Berarti amal yang muncul dari kasih sayang itu menghasilkan nilai yang tiada tara. Alhamdulillah, cukup sekian, semoga manfaat. Jamnya sudah habis 5 menit untuk pengumuman. Setuju? Ya, yang pengen DVD kajian ini, insya Allah ini sudah saya lagi nertibkan kan, ada perbaikan di sini. Yang pengen DVD kajian ini untuk dikaji ulang atau untuk disebarluaskan juga bisa dibeli Jumat depan. Atau kalau saya lagi dakwah keliling itu biasanya teman-teman bawa DVD atau bawa buku bisa dicari di sana ya. Saya ada pengumuman, insya Allah mulai hari Rabu depan. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu waktunya ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib sampai isya. Ya sampai isya, misalnya adzan isya jam 7 kurang 10, itu mungkin nanti selesainya jam 7.15, pol setengah 8. Ya pol setengah 8. Saya buka kajian baru. Kajian baru. Yang mau ikut silahkan. Kajian kitab. Jadi kita mengkaji kitab fikih. Kalau untuk tafsirnya kan sudah, ini tafsir ini kan mencakup semuanya. Tasawufnya ada di situ, hadisnya juga ada di situ. Ini kajian fikih kitab Nadzom Zubat. Nadzom Zubat. Zubat itu syair tentang fikih. Jumlah baitnya kurang lebih ada 1000. 1000 lebih dikit, 1000 bait. Khatamnya kapan jangan nanya. Tapi kita mulai baca dulu. Mungkin tidak akan kita baca semua nadzom. Mungkin bab haji tidak akan kita bahas. Mungkin saya akan fokusnya aja ke masalah sampai puasa dan salat ya, puasa sama salat awal sampai puasa dan salat. Toharoh tentu masuk di dalamnya. Yang mau ikut hari Rabu ba'dal maghrib, laki perempuan bebas. Yang tidak bisa hadir, kajian itu saya simpan di bentuk DVD ya, didividikan. Jumat bisa cari DVD-nya. Ada enggak DVD kajian hari Rabu tadi itu ya? Atau kalau enggak mau beli DVD-nya, download saja di YouTube. Jadi kalau yang mau gratis silakan download sendiri. Tentunya kualitasnya tidak sama dengan kualitas yang ada di DVD ya. Ya kalau DVD yang enggak capek tinggal beli, kalau mau capek dikit gratis ya silakan download di YouTube. Boleh. Download YouTube-nya enggak jadi masalah. Senang saya. Pokoknya ilmu itu dimanfaatkan, saya senang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari Ahad besok teman-teman yang mau ikut bantu ngecor, pengecoran akan dilanjutkan. Tersisa cuma tinggal dikit, seperempat. Insyaallah kalau yang bantu banyak rampungnya juga lebih cepat. Sehingga proses pembangunan di sana lantai 2-nya bulan Desember udah kelar gitu ya, sudah bisa kita, kalau misalnya mau dipakai itu juga sudah bisa dipakai sambil nunggu bawahnya bisa dibuka nanti ya. Yang ketiga, permohonan doa di sini dari siapapun yang minta doa untuk kesehatan atau doa yang punya hajat, ya punya hajat, khususnya yang lagi daftar jadi pegawai negeri sipil ini. Ini banyak yang minta doa nih, katanya ini Bib enggak ada lagi nih PNS ini. 5 tahun ini PNS ini terakhir di sini minta didoakan. Kalau saya mendoakan untuk semuanya, baik yang daftar jadi pegawai negeri atau yang kena imbas kenaikan BBM, ya, saya rasa semua kena imbas kecuali orang yang beriman. Yang beriman enggak ada imbasnya sama sekali. Ya, yang beriman itu BBM mau naik sampai 1 juta, saya yakin tidak akan berimbas. Kenapa? Karena prinsipnya udah gampang. Gampangnya bagaimana? Yesna iso tuku ya tak tuku, ra iso ya ora iso tuku. Selesai. Orang beriman itu kan enak kan? Kalau bisa beli ya dibeli, kalau enggak bisa beli ya enggak usah dibeli. Lah terus enggak dibeli nanti motornya enggak jalan ya dijual. Lah terus ganti apa? Ganti kuda. Kok ganti kuda kenapa? Enak, enggak perlu pakai SIM, enggak pakai NK, bahkan kuda bisa diajak ngobrol. Dia kuda. Kalau kita ngobrol sama kuda dianggap normal. Tapi coba ngobrol sama kendaraan. Duhe sayangku, mesti dianggap edan. Masuk kendaraan diajak ngomong. Artinya kalau beriman nyantai, dia yakin rezekinya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semuanya yang nganggur dapat pekerjaan. Intinya itu ya. Yang nganggur dapat pekerjaan, yang barokah, yang rezekinya melimpah ruah datang dari segala arah. Yang punya hajat apapun, hajatnya diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Masahalah wal jamalah war ridha wal inayah. Yang sakit disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Khususnya Kiai Haji Adib Zain yang terbaring di rumah sakit, semoga Allah segera memberikan kesehatan dan kesembuhan, pulih lebih dari sebelumnya, dipanjangkan usianya sepanjang-panjangnya, diberi ketabahan keluarganya dan diberi kekuatan untuk mendampingi beliau sehingga beliau mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mendapatkan usia panjang dalam segala kenikmatan, keridhaan, ketaatan, kekayaan, kebahagiaan, dan kelak diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin nafiah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa tutup majelis yang biasanya, bagi yang berminat untuk memiliki buku Ahlul Bid'ah Hasanah 1, Ahlul Bid'ah Hasanah 2, karena dulu banyak yang nanya Habib, itu sudah ada lagi atau belum? Alhamdulillah sudah selesai cetak ulang, ada di depan sana. Nanti bisa dicari sendiri ya, insyaallah. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu Al-Fatihah. Saya minta tolong bantuan Al-Fatihah sekarang maupun Anda di rumah masing-masing. Semoga Allah memberi kemudahan rezeki bagi saya khususnya untuk melunaskan tanah di belakang itu karena masih punya kekurangan 1,65 M, dan bulan Desember saya harus mulai mencicil lagi ya. Jadi doakan Desember saya dapat rezeki yang gojok dari segala arah tanpa susah payah, berlimpah ruah dan barokah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.